Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas Risalah Al-Ujjat Ilmiyah di Dikri Hali Ashrafil Bariyah karya Al-Imam Ibnu Abi Al-Aiz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang hadisatul ifk atau berita dusta yang menimpa Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kapan terjadinya hadisatul ifki? Kapan terjadinya hadisatul ifki? Apa? Perang apa? Perang Bani Mustalib. Baik. Disebut apa? Perang Bani Mustalib. Perang Muraisi. Baik, Hasan. Hamzah Faris. Ambil. Kita lanjutkan. Kemarin kita berhenti pada ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menangis. Sudah berlalu 2 hari 2 malam. Beliau tidak berhenti menangis setelah mengetahui bahwa telah 1 bulan lamanya menyebar tuduhan kepada beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, tentang kehormatan yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Tayyib. Sampai-sampai Rasulullah SAW beliau juga bersikap dingin terhadap Aisyah. Rasulullah SAW beliau menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian di hari tersebut beliau bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, juga kepada Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhum, dan juga kepada budaknya Aisyah Barirah, tentang pendapat mereka mengenai Aisyah. Mereka pun menyebutkan kebaikan tentang Aisyah. Dan Rasulullah SAW sebetulnya bukan beliau ragu tentang kehormatan keluarganya. Akan tetapi seperti itulah Nabi SAW, beliau tidak mendahulukan hawa nafsu, beliau tidak mendahulukan logika pribadinya, tetapi ketika itu berkaitan dengan hukum Allah, beliau menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hal yang mudah, dan itu telah berjalan 1 bulan. Kondisi Aisyah sakit, tidak mengetahui berita apa yang menyebar terkait beliau. Kita lanjutkan. Tsumma tahawwaltu wa taja'tu 'ala firasyi. Setelah Aisyah menjelaskan bahwa aku ini tidak lain hanya seorang gadis kecil dan belum banyak dari ayat Al-Qur'an yang aku hafal. Akan tetapi, aku berharap satu ayat yang bisa menguatkan aku, sama seperti yang pernah menimpa ayahanda Yusuf alaihi salatu wassalam ketika beliau mengucapkan fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kesabaran itu insyaallah akan berbuah indah, dan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat untuk meminta pertolongan atas apa yang kalian ucapkan tersebut. Nah, setelah membacakan ayat ini, Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian kembali berbaring di tempat tidur beliau karena beliau masih sakit dan juga tidak berhenti menangis selama 2 hari 2 malam. Beliau berbaring dan membelakangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ya'lamu anni hina idzin bari'ah. Dan sungguh Allah pasti mengetahui bahwa aku ini wanita yang terbebas dari tuduhan itu. Wa anna Allah mubarri'i bi bara'ati. Dan aku yakin bahwa Allah nanti akan menurunkan sebuah penjelasan bayyinah tentang bersihnya diriku, tentang sucinya diriku dari tuduhan-tuduhan itu. Walakin Allah atau walakin wallah ma kuntu adzunnu annallaha munzilun fi sya'ni wahyan yutlah. Tapi aku juga tidak menginginkan, aku tidak mengira Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan wahyu berkaitan dengan perkaraku ini yang seterusnya akan dibaca oleh kaum muslimin. La sya'ni fi nafsi kana ahqar min an yatakallama Allahu fi bi amrin. Sungguh aku menganggap bahwa perkaraku ini terlalu remeh sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan satu ayat berkaitan dengan diriku. Walakinni kuntu arju an yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau an yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin naumi ru'yan yubarri ani Allahu biha. Aku hanya berharap seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu tetapi hanya memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah mimpi. Dan dengannya Allah Subhanahu wa taala membebaskan aku, membersihkan aku. Kenapa demikian? Mimpi seorang nabi itu bukan seperti mimpi manusia pada umumnya. Mimpi seorang nabi itu termasuk salah satu dari bentuk wahyu. Maka Aisyah dengan pemahamannya berharap bukan wahyu yang langsung turun, tapi wahyu berupa betikan mimpi di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fa wallahi ma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu harapannya Aisyah. Dan beliau kembali menangis, berbaring di tempat tidurnya membelakangi Nabi dan juga Abu Bakar beserta ibunda beliau radhiyallahu taala anhum. Namun ma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum beranjak dari tempat duduk beliau. Artinya Rasul masih di situ, masih duduk di situ. Wala kharaja ahadun min ahlil bait, dan tidak ada seorang pun yang ada di dalam rumah itu yang keluar. Belum ada yang keluar. Abu Bakar masih di situ, ibunya Aisyah juga masih di situ, Rasulullah masih di situ, termasuk juga wanita Ansor yang tadi ikut menangis juga masih ada di situ. Hatta innahu unzila alaihi, sampai kemudian datanglah wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadahu ma kana ya'khudhuhu min al-barha. Seperti biasa ketika wahyu itu mulai turun, Aisyah tahu saat-saat wahyu itu akan turun. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba beliau menggigil seperti seorang yang sedang kedinginan. Hatta innahu la yatahaddaru minhu al-'araq min al-jaman. Saking ketakutannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, keringat beliau bercucuran. Merasa dingin tapi keringatnya bercucuran. Ini kondisi Nabi ketika diturunkan wahyu. Terasa berat wahyu itu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min thaqlil Qur'an alladhi unzila alaihi. Hal itu disebabkan karena beratnya Al-Qur'an yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Qalat, lalu Aisyah melanjutkan kisahnya. Fasarra an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yadhhak. Wahyu kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 10 ayat berkaitan dengan bara'at Aisyah. Setelah selesai menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Jibril alaihi salatu wasallam tadi, kembali cerah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah kembali seperti sedia kala. Faqalat, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa huwa yadhhak, dalam keadaan tertawa. Jadi tiba-tiba berubah Nabi tertawa dan mengucapkan kepada Aisyah, ya Aisyah, ama wallahi faqad bara'ak atau faqad bara'aki. Ketahuilah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan namamu. Allah telah membebaskan engkau dari tuduhan dusta tersebut. Ini berita gembira. Diturunkan ayat mengenai perkara itu. Dan bukan satu dua, 10 ayat langsung disebutkan dalam surat An-Nur. Diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu beliau tertawa karena bahagia memberitakannya kepada Aisyah. Tapi kondisi Aisyah saat itu beliau sedang menangis Beliau sedang bersedih, kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Jadi ketika berita ini disampaikan kepada Aisyah, faqalat li ummi qumi ilaih, ibuku yang mendengar wahyu itu dibacakan mengatakan kepadaku, qumi ilaih, wahai Aisyah bangun engkau, sambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqultu la wallah la aqumu ilaih. Aisyah masih dalam posisi terbaring tadi, membelakangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengatakan, tidak demi Allah, aku tidak mau bangun untuk menyambut beliau. Fa inni la ahmadu illallah azza wa jalla. Aku tidak mau memuji kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Qalat wa anzalallahu ta'ala innal ladina ja'u bil ifki 'usbatun minkum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, sesungguhnya orang-orang yang mereka datang membawa berita dusta itu 'usbatun minkum, hanya segolongan dari kalian. Al-'ashrul ayat. Baik. Dan jumlahnya semua adalah 10 ayat. Faqala Abu Bakar. Lalu mendengar ayat ini, Abu Bakar pun spontan mengatakan, dan sebelum saya lanjutkan, masih ingat kemarin siapa saudara Aisyah yang terlibat dalam berita dusta ini? Yang akhirnya karena sebab ibunya terpeleset, Aisyah yang tadinya tidak tahu berita apa yang menyebar di luar sana, jadi tahu. Mistah bin Usatah. Nah, Mistah sempat juga terbawa mencela Aisyah dengan berita dusta itu. Faqala Abu Bakar wa kana yunfiqu ala Mistah ibni Usatah liqarabatihi minhu wa faqrihi. Wallah la unfiq ala Mistah syai'an abadan. Mistah ini adalah seorang yang fakir. Beliau masih kerabat dekat Abu Bakar dan kesehariannya dibantu oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kehidupan beliau. Tapi setelah Abu Bakar mengetahui bahwa Mistah juga termasuk yang mencela, Mistah termasuk yang membenarkan berita dusta itu, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, demi Allah, la unfiq ala Mistah syai'an abadan. Aku tidak akan lagi memberikan bantuan kepada Mistah sedikit pun. Ini ucapan Abu Bakar, saking kecewanya beliau dengan keterlibatan Mistah. Fa anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat terkait perkataan Abu Bakar. Allah menegur Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu." Wala ya'tali, dan janganlah berubah ulul fadli minkum, orang-orang yang memiliki keutamaan lebih dari kalian, an yu'tu ulil qurba, untuk tetap memberikan kepada kerabat dekat mereka, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin, wal muhajirin fi sabilillah, dan juga kepada kaum muhajirin yang berhijrah di jalan Allah. Jangan ditahan, kalian tetap berikan sedekah itu, tetap berikan penghidupan itu kepada mereka. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wal ya'fu wal yasfahu, berilah maaf, berilah pengampunan kepada orang-orang yang berbuat salah. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian cinta, tidakkah kalian suka ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian? Mendengar ayat itu dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, bala wallah inni la uhibbu an yaghfirallahu li, faraja'a ila Mistah an-nafaqata allati yunfiqu alaihi. Kata Abu Bakar, demi Allah, ya Allah, kami menginginkan ampunan engkau. Kami menginginkan ampunan engkau. Kami akan memaafkan Mistah. Dan beliau pun kemudian memaafkan Mistah tanpa bertanya dan tanpa menemui Mistah. Jadi Mistah tidak tahu sumpah Abu Bakar tadi. Mistah juga tidak tahu sumpahnya Abu Bakar dibatalkan. Tayyip. Beliau kemudian tetap akan memberikan nafkah yang biasa diberikan kepada keluarga Mistah. Dan mengatakan, wallahi, bersumpah lagi. Yang kedua kalinya. Sumpah yang kedua ini membatalkan sumpah beliau yang pertama. Wallah la anzi'ha minhu abadan. Demi Allah, aku tidak akan lagi mencabut pemberianku kepada seorang pun selama-lamanya. Tayyib. Faqalat Aisyah. Kemudian kata Aisyah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala Zainab bint Jahsy. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Zainab bintu Jahsy. Siapa Zainab bintu Jahsy? Salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. An amri, tentang perkaraku ini. Faqala li Zainab, "Madza 'alimta aw ra'aita ya Zainab?" Wahai Zainab, bagaimana pendapatmu tentang Aisyah? Baik. Faqalat ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab hanya menjawab, "Wahai Rasulullah, aku jaga telingaku, aku jaga pandanganku. Aku tidak mau ikut campur." Taib. Wallahi ma'alimtu illa khair. Demi Allah, aku tidak mengetahui pada Aisyah kecuali kebaikan. Taib. Qalat Aisyah wa hiya allati kanat tusamini min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'asamaha Allahu bil wara'. Padahal kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Zainab ini termasuk madunya, termasuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering bersaing. Apa? Yang sering bersaing selain Hafsah. Yang paling muda kan Aisyah dengan Hafsah. Mereka jelas sering bersaing. Baik. Zainab juga, dan Zainab sudah pernah kita bahas, beliau diberikan rupa cantik. Baik. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin Aisyah menganggap bahwa Rasulullah agak condong ke Zainab. Jadi dianggap Zainab itu sebagai seperti seolah-olah rivalnya Aisyah. Baik. Tapi kata Aisyah, fa'asamahallahu bil wara. Tapi dalam masalah berita dusta yang menimpaku, Zainab dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sikap wara. Jadi meskipun seolah-olah saingan, tapi tidak mau kesempatan itu dimanfaatkan untuk menjatuhkan Aisyah. Tetap menjaga kehormatan Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Ini Zainab bintu Jahsy. Beda dengan saudaranya atau saudarinya. Beliau punya saudari juga, namanya Hamnah bintu Jahsy. Nah, Hamnah ikut terpengaruh berita dusta tersebut. Hamnah juga ikut mencela Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Fahalakat fi man halaka. Maka Hamnah pun akhirnya digambarkan oleh beliau di sini, beliau termasuk orang-orang yang celaka. Maksudnya apa? Selesai ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua muslimin yang terlibat dalam berita dusta itu dipanggil dan mereka semuanya dihukum cambuk sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyerahkan diri hanya orang-orang yang betul-betul beriman. Sedangkan orang-orang munafik enggak mau. Mereka tidak mau. Ya seperti itulah kondisinya munafik. Jadi hukuman cambuk itu diberikan kepada orang-orang yang beriman, termasuk diantaranya Hamnah bintu Jahsy. Beliau juga dicambuk, seorang perempuan dicambuk juga. Demikian pula Hasan ibn Thabit, salah seorang penyair Rasulullah SAW juga dicambuk. Mistah juga dicambuk. Dan kisah pencambukannya disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunan beliau, riwayat tentang siapa saja yang dicambuk. Kalau kita bahas panjang nanti, tafadhol bisa dilihat sendiri hadis nomor 4474 dan seterusnya. Dan hadis-hadis itu dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tayyib. Thumma qala Urwah, kemudian Urwah mengatakan, rawi dari hadis ini, qalat Aisyah, Aisyah mengatakan, wallahi demi Allah, innar rajula alladhi qila lahu ma qil la yaqulu subhanallah fa walladhi nafsi biyadihi ma kashaftu min kunfi untha qattun thumma qutila ba'da dhalika fi sabilillah. Demi Allah, laki-laki yang dikatakan berkaitan denganku terkait berita dusta ini, beliau tidak sebut namanya, tapi siapa yang dimaksud oleh Aisyah? Siapa laki-laki yang dimaksud oleh Aisyah dalam berita dusta ini dikaitkan dengan Aisyah? Siapa beliau? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhil ikhwah, siapa namanya? Santri? Sofwan bin Ibnu Mu'attal. Tayyib. Aisyah tidak sebutkan namanya. Tapi laki-laki yang disebutkan berkaitan denganku itu, dia bersumpah, subhanallah, maha suci Allah, fa walladhi nafsi biyadihi. Jangankan kau berkaitan dengan Aisyah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maka syaftu min kanfi untha qattun. Aku itu belum pernah menyentuh yang namanya wanita. Satu pun belum pernah menyentuh wanita yang bukan mahram. Beliau bersumpah. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Ishaq bahwa sumpah beliau ini memang benar, menunjukkan kejujurannya, tapi itu sebelum beliau menikah. Sebelum beliau menikah. Jadi ketika hadithul ifaq itu, Sofwan bin Mu'attal belum menikah dan beliau belum pernah menyentuh seorang wanita pun. Itu wanita biasa, belum pernah disentuh. Apalagi Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Hingga akhirnya kemudian Allah memberikan anugerah kepada Sofwan ibn Mu'attal mati syahid ketika di sebuah peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyarul akhrahimani wa rahimakumullah cerita dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang berkaitan dengan hadithatul ifak atau berita dusta yang menimpa beliau radhiyallahu taala anha. Tentunya di dalam hadis ini terdapat banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Kalau dikumpulkan mungkin bisa 100 lebih faedah. Mau dibacakan sekarang atau tidak? Atau mau beberapa saja? Banyak sekali faedah insyaallah. Semuanya berkaitan kebanyakan dengan hukum. Ada 100 lebih faedah berkaitan dengan hadis ini, baik. Ana akan sebutkan beberapa di antaranya yang termasuk masalah-masalah besar. Faedah yang pertama, jawazul qur'ah bagi yang beristri lebih dari satu diperbolehkan untuk adanya qur'ah, mengundi. Mungkin ketika ingin keluar bepergian, hari ini siapa? Kalau dua-duanya mau diajak atau tiga-tiganya, empat-empatnya mau diajak tidak masalah. Tapi kalau tidak, harus salah satunya saja yang diajak, maka ada syariat yang namanya qur'ah dan itu juga sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faedah yang kedua berkaitan dengan safarnya seorang wanita. Dari hadis ini kita bisa ambil bahwa safarul mar'ah takunu bi zaujin au mahram. Safarnya seorang wanita itu harus disertai suaminya atau bersama mahramnya. Tidak diperbolehkan wanita itu safar sendirian dengan alasan apapun. Baik. Yang ketiga, faedah yang ketiga, jawazu khurujil mar'ah ilal ghazw. Hadis ini juga menjadi dalil diperbolehkannya wanita keluar berperang. Jadi perang bukan khusus untuk laki-laki saja. Wanita boleh ikut serta. Taib. Di sini Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bukan termasuk katibah, bukan termasuk bagian dari pasukan, tetapi beliau ikut keluar dan ikut ke medan peperangan menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Yang keempat, wujubul hijab. Ayat ini juga menjadi dalil tentang wajibnya hijab. Dan hijab yang dimaksud di sini adalah khimar atau apa namanya? Cadarnya itu, bukan kerudungnya. Sudah pernah kita sebutkan ada ayat-ayat yang berkaitan dengan hijab, khimar, kerudung, ada yang berkaitan dengan cadar. Tapi yang dimaksud di sini adalah cadar, yaitu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha beliau tertidur malam itu terbaring di tengah padang pasir, terbuka cadar beliau. Bukan yang terbuka adalah jilbab, maksudnya kerudungnya, tapi cadarnya yang terbuka, sehingga Sofwan mengenali itu Aisyah. Ketika Sofwan berteriak karena kaget, Aisyah juga terbangun, beliau membenarkan hijabnya. Hijab yang dimaksud adalah cadar beliau. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Faedah yang kelima, ihtimamun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi amril jihadi wal ghazw. Kita bisa melihat bagaimana perhatiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syariat terbesar di dalam Islam, puncak daripada Islam, yaitu jihad fi sabilillah. Taib. Dan di sini pada perang Bani Mustalid nanti akan kita bahas, karena kemarin belum kita bahas apa sebabnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan beliau sudah berhadapan, tapi beliau keluar dalam rangka menantang Bani Mustalid. Taib. Yang keenam, faedah yang besar juga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu la ya'lamuna al-ghaib. Hadis ini juga sebagai dalil tegas bahwa nabi dan para sahabat, mereka bukan orang-orang yang mengetahui ilmu ghaib. Padahal ini masalahnya adalah masalah yang sangat sensitif, masalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan istri beliau, tapi toh ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengetahui ilmu ghaib, atau gampangannya orang sekarang bilang ilmu kasyaf. Nabi tidak punya kasyaf sehingga tahu kalau istrinya bersalah atau tidak, sampai Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan wahyu berkaitan dengan Aisyah. Demikian juga para sahabat. Siapa orang yang lebih tinggi daripada Rasul dibanding juga daripada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sehingga mereka apa namanya dengan beraninya mengaku mengetahui ilmu ghaib, mengetahui ilmu kasyaf. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Faedah yang berikutnya, Khurujul mar'ah biduni idni zawjiha fil umuri lati jaral urf biha. Tayyib. Hadith ini juga menunjukkan diperbolehkannya seorang wanita keluar dari rumah tanpa izin suaminya. Tapi, jangan di stop sampai sini. Tapi pada perkara-perkara yang menjadi kebiasaan, suaminya akan memberikan izin. Jadi tidak jauh dari lingkungan rumah. Jadi bukan maksudnya perempuan itu harus tinggal di dalam rumah, ya di dalam rumah saja, tidak boleh keluar, tidak. Dia diperbolehkan keluar pada perkara-perkara yang biasanya suaminya memberikan izin. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yang ke-7 faedah yang berikutnya, khidmatul ajanib lil mar'ah min wara'il hijab. Boleh laki-laki yang bukan mahram memberikan bantuan kepada seorang wanita, tetapi dengan syarat di balik hijab dan memperhatikan hijab. Tayyib. Boleh memberikan pertolongan, apalagi dalam kondisi-kondisi yang darurat, kondisi-kondisi yang urgent, di mana tidak ada lain yang bisa membantu kecuali seorang laki-laki ajanib, maka dia boleh memberikan bantuan ala qadril haja, hanya sesuai kebutuhan saja, dan tetap memperhatikan kaidah bahwa dia dengan wanita tersebut bukan mahram, sehingga harus benar-benar menjaga jarak. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini mungkin diantaranya faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, dan masih banyak lagi faedah-faedah yang lain yang bisa kita pelajari, dan semuanya berkaitan dengan hukum-hukum yang diperlukan dalam kehidupan keseharian kita. Taib. Kita kembali kepada kitab. Kata Imam Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, fi ghazwi banil mustaliqi. Kisah hadithatul ifak ini terjadi saat perjalanan perang Banu Mustaliq, atau yang disebut juga dengan perang Muraisiyah. Perang Banu Mustaliq disebabkan oleh ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar berita bahwa Al-Harith bin Abi Dhirar ini adalah tokoh dari Banu Mustaliq, pemimpinnya, ketua sukunya. Al-Harith bin Abi Dhirar dari Bani Mustaliq, sara fi qaumihi wa ma'ahu aqwamun minal Arab yuriduna harban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata membuat kesepakatan bersama antara beberapa kabilah Arab di sekitar mereka, dan mereka bersepakat untuk menyerang Rasulullah SAW di Madinah. Nah, berita ini sampailah kepada Nabi SAW seperti biasa pada perang-perang sebelumnya kemarin. Kalau itu berkaitan dengan peperangan-peperangan kecil yang bukan tawakut, maksudnya sudah ada perjanjian untuk bertemu lagi berperang, Nabi SAW mendengar berita itu, segera beliau mentanfir para sahabat, mengumpulkan para sahabat dan mengumumkan bahwa hari ini beliau akan keluar berperang ke Bani Mustaliq. Siapa yang ikut silahkan ikut. Setelah itu beliau pun asra'u fil khurud, segera keluar. Khawatir seperti kemarin-kemarin berita keluarnya Nabi SAW sudah terlanjur sampai kepada musuh sebelum datangnya Nabi, dan ini dikhawatirkan lagi. Akhirnya Nabi SAW pun bersegera dikumpulkan pasukan dan beliau keluar dan menyerahkan kota Madinah kepada Zaid bin Harithah. Ada riwayat yang mengatakan diserahkan kepada Abu Dzar, ada juga yang mengatakan diserahkan kepada Numailah bin Abdullah Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhum. Taib. Setelah itu Nabi SAW berangkat menuju Banu Mustaliq. Akan tetapi lagi-lagi terjadi, beliau belum sampai ke sana, Al-Harith bin Abi Dhirar sudah kabur. Mendengar kedatangan Nabi, dia ketakutan, kemudian kabur berantakan. Masih ada beberapa orang-orang yang ada di situ. Sampailah Nabi SAW ke sana, dan di situ masih ada beberapa kabilah Arab yang tadi ingin berkoalisi dengan Al-Harith bin Abi Dhirar. Maka terjadilah peperangan kecil. Nabi SAW mengepung tempat air mereka, dan sumber air itu namanya Muraisi, makanya dikenal dengan perang Al-Muraisi sebab sumber airnya. dikenal dengan nama perang Bani Mustalik karena Rasulullah SAW menuju Bani Mustalik. Nah, Rasulullah SAW beliau menguasai sumber airnya, sumber air Al-Muraisnya itu. Setelah itu memerangi orang-orang yang ada di sekitar beliau, di sekitar camp. Tidak butuh waktu lama karena memang pemimpinnya sudah pada pergi, mereka tidak memiliki apa namanya komandan untuk mengatur peperangan itu. Tidak butuh waktu lama diselesaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan ketika itu rayatul muhajirin, bendera muhajirin dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sedangkan bendera kaum Ansar dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Taib. Selesai peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian inhazamal musyrikun wa sabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-zarari wan nisa wan na'am wasya. Selesai peperangan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan beliau radhiyallahu taala anhum menawan orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan itu, dibawa ke Madinah. Ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak, juga hewan-hewan ternak milik mereka diambil oleh pasukan muslimin. Banyak onta dan juga apa namanya kambing. Taib. Semuanya dibawa kembali ke Madinah. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, perang Banu Mustalik atau perang Al-Muraisiyah. Dan peperangan tersebut terjadi di bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriyah. Perang Bani Mustalik atau Al-Muraisiyah terjadi di bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriyah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mungkin ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, peperangan Daumatul Jandal. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.